إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Attaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma yu'allimani min ahadin حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية artinya dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kekuasaan Sulaiman alaihi salam yaitu dari ajaran-ajaran sihir. Maka kafara Sulaiman dan tidaklah Sulaiman alaihi salam itu kufur. Walakinna asyayatin kafar. Akan tetapi para syaitan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajari manusia ilmu sihir dan tidaklah mereka mengajari sihir itu kepada seorang pun melainkan mereka mengatakan innama nahnu fitnah sungguhnya kami ini hanya fitnah maka janganlah kufur. Ini apa yang diucapkan oleh Harut dan Marut yang disebutkan pada ayat tersebut. Asyural muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dari ayat yang mulia ini para ulama rahimahumullah menerangkan kepada kita bahwasanya sihir adalah satu bentuk dari amalan kekufuran. Oleh karena itu haram hukumnya mempelajari ataupun mempraktikkan yang namanya sihir. Dan ini adalah menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun dari mereka yang berselisih dalam masalah ini. Pun tentang tukang sihir itu sendiri, maka para ulama kita membaginya menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah apabila tukang sihir itu di dalam sihirnya melakukan bentuk kerjasama dengan para syaitan, dengan mengikuti perintah-perintah syaitan yang tentunya adalah kekufuran. Maka tukang sihir yang seperti ini hukumnya adalah murtad, keluar dari agama berdasarkan ijma' para ulama, dan dihukum dengan hukuman mati sebagaimana amalan sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang kedua, tukang sihir yang di dalam sihirnya tidak ada bentuk penghambaan kepada syaitan, saja dia melakukannya dengan berbagai macam jenis-jenis cara yang mereka lakukan, dan kebanyakannya adalah dengan menggunakan barang-barang yang haram dan cara-cara yang haram, maka yang demikian ini jumhur para ulama tidak menghukumnya dengan kekufuran, akan tetapi pelakunya telah terjatuh di dalam perbuatan dosa yang besar, dan juga diberlakukan padanya hukum had, yaitu hukuman mati. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat keadaan sebagian saudara kita kaum muslimin, khususnya di masa belakangan ini, banyak dari mereka yang mendatangi tukang-tukang sihir dengan berbagai macam maksud-maksud dan tujuan. Ada yang dengan tujuan untuk berobat, ada yang dengan tujuan untuk mencari kekuasaan, kekayaan, jodoh, ataupun yang semisalnya dari maksud dan tujuan. Dan ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan kepada kita betapa keimanan di masa belakangan ini sangatlah lemah, dan juga menunjukkan kepada kita betapa kejahilan di masa belakangan ini sangatlah tersebar merata. Karena di masa as-salafun as-salih, di masa salafun as-salih rahimahumullah, yang namanya tukang sihir itu tidak memiliki ruang gerak yang luas. Mereka adalah kaum yang diperangi oleh salafun as-salih. Bahkan di masa sahabat ditegakkan yang namanya hukuman mati untuk mereka para tukang sihir. Adapun di masa belakangan ini, tukang-tukang sihir itu dengan mudahnya, dengan leluasanya menampilkan sihir-sihir mereka dan menarik orang-orang untuk melihat dan mengunjunginya. Entah itu hanya karena sekedar hiburan belaka ataupun dengan maksud-maksud yang lebih dari itu. Perlu kita ingatkan kaum muslimin di sini dengan permasalahannya itu, apakah sesungguhnya hukum mendatangi tukang-tukang sihir tersebut dan membenarkan apa yang mereka lakukan? Apa pula hukumnya mencari bentuk pengobatan atau yang semisalnya dari mereka para tukang sihir itu? Adapun yang pertama, yaitu mendatangi tukang-tukang sihir dan membenarkan apa yang ada pada mereka, Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bahkan riwayat dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man ata kahinan au arrafa au sahira fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang yakni dukun atau tukang ramal atau tukang sihir, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh orang itu telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dari riwayat ini bahwa hukumnya adalah haram seorang muslim mendatangi para dukun, tukang ramal ataupun tukang sihir, kemudian membenarkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Adapun obat atau mencari kesembuhan dari penyakit, misalkan ada seseorang terkena sihir, kemudian dia berusaha bagaimana melepaskan sihir tadi dengan datang ke tukang sihir, sihir diobati dengan sihir, maka yang benar dalam masalah ini, walaupun di sana ada istilah para ulama, tapi yang benar dalam masalah ini adalah hukumnya haram. Hukumnya haram dengan beberapa alasan, diantaranya adalah termasuk di dalam bentuk mendatangi tukang sihir dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Ini adalah perkara yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat di atas. Man ata kahinan aw arrafa aw sahira fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan diterangkan oleh para ulama apa makna kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, yaitu maknanya adalah orang tadi kufur dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an memberitakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala tidaklah memberitahukan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasulnya yang Allah ridai. Qala Allah Ta'ala, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Al-ayat. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak memberitahukannya kepada seorang pun kecuali yang dia ridai dari Rasulnya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Demikian pula firman Allah Ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi atau wal ardi ghaiba illa Allah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui siapapun di langit dan di bumi ini perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidaklah mengetahui ya kapan dan di manakah mereka itu akan dibangkitkan. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa mengobati sihir dengan datang kepada tukang sihir termasuk dalam jenis bentuk pengobatan yang haram. Pengobatan dengan cara yang haram, dan ini adalah perkara yang terlarang. Al-Imam Al-Bazzar Dan Imam Ibn Abi Shaybah rahimahullah meriwayatkan dalam kitab mereka Al-Bazzar dalam musnadnya, dan Ibn Abi Shaybah rahimahullah dalam musannafnya, riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha anzala ad-da' wad-dawa' waja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan Allah jadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan barang yang haram atau dengan cara yang haram. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan secara muallaq perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang berkata tentang as-sakar, yaitu khamr yang dijadikan sebagai obat. Beliau mengatakan innallaha la atau lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kesembuhan kalian wahai kaum muslimin dalam perkara yang telah Allah haramkan atas kalian. Dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah membawakan riwayat yang seperti ini secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah yaitu membuat nadir yang sejenis khamar di dalam satu cangkir. Kemudian fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghli. Allah sallallahu masuk ke rumah beliau dalam keadaan beliau marah melihat secangkir khamar tadi, sambil berkata ma hadha, apa ini? Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab takhadtu libnatin li, aku membuatnya untuk putriku ini yang sakit. Fanu'ita laha hadha, kemudian dikasih resep oleh ahlinya minuman ini khamr untuk mengobati sakitnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda persis seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian itu pada apa yang Allah telah haramkan atas kalian. Maka dari dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita tidak dibenarkan kaum muslimin berobat dengan apapun bentuknya, dengan cara apapun modelnya yang itu diharamkan di dalam Islam, walaupun katanya apa memiliki khasiat, memiliki pengaruh di dalam kesembuhan tadi. Naam, wallahu a'lamu shawab. Kemudian yang juga menunjukkan tentang haramnya mengobati sihir dengan datang kepada tukang sihir agar melepaskannya, menghilangkannya, bahwa yang demikian itu adalah bentuk yaitu at-tasyabbuh bil kufar wal musyrikin, menyerupai tindakan orang-orang kufar dan orang-orang musyrik yang mana mereka melakukan seperti itu sebagaimana keadaan kaum musyrikin di masa jahiliyah, di mana mereka biasa mengobati sihir yang mengenai sebagian dari mereka dengan cara sihir pula. Dan beberapa alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama dari argumentasi yang jelas yang menunjukkan tentang keharamannya seperti at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan dan juga yang semisalnya. Adapun yang berpendapat tentang bolehnya perkara ini adalah kebanyakan dari fuqaha Hanabilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan beberapa kitab-kitab Hanabilah yang lainnya, dan ini dibantah oleh para ulama yang bahkan di masa ini para ulama dari negeri Saudi sekalipun berfatwa tentang haramnya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Al-Wahhab di dalam kitab Tauhid, begitu pada dalam syarahnya Fathul Majid, ataupun yang lainnya dari syarah tersebut yang semuanya menjelaskan hujjah tentang haramnya mengobati penyakit sihir dengan cara sihir dan tidak membenarkan apa yang dipegangi oleh pendapat yang mengatakan tentang bolehnya. Di antara dalil mereka adalah ucapan yang diriwayatkan dari Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini, maka beliau mengatakan, man istata'a ayyinfa'a akhahu falyaf'al, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya hendaklah dia lakukan. Ini menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasannya ini penempatan yang tidak pada tempatnya. Walaupun demikian, kalaupun dianggap apa yang diucapkan tadi adalah perkara yang benar, maka yang dimaksud dengan ruqyah dalam riwayat tersebut adalah ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang syar'iyah. Naam. Begitu pula mereka berhujjah dengan tawakufnya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini, maka diterangkan di dalam Fathul Majid syarah Kitab Tauhid bahwasannya yang benar bahwasannya Imam Ahmad itu tidak tawakuf dalam masalah ini, hanya saja beliau mengingkarinya dan mengatakan bahwasannya aku tidak mengetahui perkara ini sebagai amalan yang dibenarkan dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyulan muslimin rahimani Allah wa iyakum. Sesungguhnya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam As-Sunnah, adalah mencukupi di dalam segala urusan kita, dalam segala kemaslahatan hidup kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitab yang menerangkan segala sesuatu, yang menjadi petunjuk rahmat dan berita gembira bagi kaum muslimin. Begitu pula Allah taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa apa yang telah Allah turunkan kepada kita dari syariatnya yang mulia ini telah mencukupi kita di dalam segala apa yang bermaslahat bagi hidup kita, termasuk di dalam pengobatan ini. Bahwasannya di dalam Islam tidak dilarang yang namanya berobat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sekali yang namanya berobat dengan ketentuan yaitu selama tidak mengandung kesyirikan ataupun kekufuran ataupun kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah, kami dahulu biasa meruqyah di dalam masa jahiliyah. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, kaifa tara dhalik, bagaimana pandanganmu tentang itu? Maka beliau bersabda, i'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa bi ruqyah ma lam yakun fihi syirk, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian, maka tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung di dalamnya kesyirikan. Inilah yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin, bahwasanya Islam adalah agama yang lapang, membolehkan yang namanya bentuk pengobatan apapun caranya selama tidak ada di situ perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam sangatlah banyak dan mencukupi bagi siapa saja yang mau memikirkannya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.